Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am juz yang ke-7 ayat yang ke-40. Setelah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadangkala menghendaki hambanya di atas kesesatan, kadangkala juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya senantiasa di atas jalan yang lurus. Tentunya semua kehendak Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Ayat yang berikutnya, perhatikan barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ara'aitakum in ataakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghrallahi tad'una in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah, ara'aitakum itu artinya akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Qul, katakanlah, ara'aitakum, kabarkanlah kepadaku, in ataakum adzabullahi, ketika datang kepada kalian azab Allah, awatatkumus sa'atu, atau ketika datang kepada kalian hari kiamat, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin, apakah selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian seru, yang kalian mintai tolong jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur? Ini sekedar apa, pertanyaan yang sifatnya na'am barakallahu fikum, istifham yang sifatnya menjelekkan mereka. Kenapa? Karena enggak mungkin mereka minta tolong kepada bebatuan, kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang mereka mintai adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Apa? Naam. Seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang sifatnya sebenarnya mengejek mereka. Mengejek orang-orang musyrikun yang mereka menyeru kepada selain Allah taala, meminta kepada selain Allah taala, nah nanti ketika datang azab, datang hari kiamat, apakah mereka tetap menyeru dan meminta kepada selain Allah taala? Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin, akhbiruni. Jadi kalau antum mendapatkan lafaz ara'aitakum, ara'aita atau semisalnya, itu maknanya akhbiruni. Kalau ara'aitakum berarti kalian. Kalau ara'aita berarti akhbirni, maknanya seperti itu. Jadi kabarkanlah kepadaku. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang musyrikin, akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, in ja'akum 'adzabullahi fid dunya, apabila atau ketika datang azab Allah di dunia ini, au ja'atkumus sa'ah, atau ketika datang kepada kalian hari kiamat, alati tub'atsuna fiha, yang kalian akan dibangkitkan semua pada hari tersebut, aghairallahi tad'una hunaka, apakah di sana ada yang selain Allah yang kalian seru, yang kalian mintai pertolongan, likashfi ma nazala bikum minal bala, yaitu mengangkat, menghilangkan bala, bencana yang menimpa pada kalian, apakah kalian mencari pertolongan selain Allah? Itu maksudnya, in kuntum muhiqqina bi za'mikum, in kuntum muhiqqina fi za'mikum anna alihatakum allati ta'budunaha min dunillah tanfa au tadur. Ini tantangannya. Jika kalian benar-benar ada pada sangkaan kalian bahwasanya sesembahan-sesembahan kalian, ilah-ilah kalian yang mereka yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah, bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan bahaya. Tantangan. Nah, apakah mereka tetap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bebatuan, pepohonan, berhala-berhala yang mereka sembah ketika datang hari kiamat? Ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah tetap mereka minta kepada Allah taala? Itu pertanyaannya. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan hanya kepadanya lah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tad'un, kalian menyeru, kalian minta pertolongan, kalian meminta pertolongan, fayakshifu ma tad'una ilaihi, yang akan bisa mengabulkan, mengangkat bala, nah, kesusahan, nah, barakallahu fiik, yang menimpa pada kalian. Insya'a, jika Allah Ta'ala menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun. Dan akhirnya apa? Kalian semuanya akan melupakan semua yang kalian apa? Berbuat kesyirikan. Lupa dengan sembahan mereka. Lupa dengan berhala-berhala mereka. Lupa dengan apa? Sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keadaan orang musyrikun zaman dahulu ya. Bisa dikatakan lebih ringan daripada musyrikun zaman sekarang. Jadi kalau musyrikun zaman dahulu ketika dilanda suatu musibah, petaka, bencana, kesusahan, mereka memurnikan ibadahnya, minta hanya kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, tapi kalau mereka berada di dalam kesenangan, kebahagiaan, justru mereka apa? Berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun musyrikun zaman sekarang, ketika senang, ketika susah, larinya mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma musta'an. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jalla, perhatikan kitabnya, simak baik-baik. Qala al-fasirun asabahumullah. Bal tad'una hunaka rabbakum, bahkan kalian nanti di sana di hari kiamat tersebut ketika ditimpa azab atau ketika azab menimpa kalian, bahkan kalian akan menyeru, berdoa, minta pertolongan kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum la khairah, yang telah menciptakan kalian bukan yang selainnya. Wa tastaghithuna bihi, dan kalian akan beristighatsah dengannya. Fayufarridu ankumul bala'a al-'azhim an-nazil bikum insya'a, yang kemudian Allah Ta'ala akan mengentaskan bencana bala yang sangat besar yang menimpa kalian jika Allah Ta'ala menghendaki. Li'annahu al-qadir 'ala kulli syai', dikarenakan Dia yaitu Allah Ta'ala adalah Zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Nah, perhatikan kitabnya ya. Terhadap apa? Zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Wa tatrukuna hina idin asnamakum wa awsanakum wa awliyakum. Dan pada saat itu pula kalian akan meninggalkan berhala-berhala kalian, patung-patung kalian, dan para wali-para wali kalian yang anggap kalian mereka adalah apa? Wali. Yang kalian menganggap mereka adalah wali. Jadi tinggalkan semua sekutu-sekutu tadi itu ya. Enggak peduli lagi dengan sekutu-sekutu tadi. Langsung arahnya mereka lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih ringan keadaannya musyrikin zaman saat itu. Kalau musyrikin zaman sekarang, sudah kami sebutkan berkali-kali dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', antum bisa lihat sendiri. Nah, bagian akhir-akhir itu kaidah yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu itu lebih ringan kesyirikannya dibanding musyrikin zaman sekarang. Paham ya? Di antaranya poin ini. Orang musyrikin zaman dahulu mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu kapan? Di waktu ketika mereka senang, bahagia, bangga. Adapun waktu mereka genting, susah, di tengah lautan, mereka langsung memurnikan ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman sekarang, modern sekarang ini, barakallahu fikum, justru mereka lebih parah. Kenapa? Mereka minta kepada selain Allah Ta'ala, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Ya enggak? Di waktu senang enggak ada bencana, mereka larinya ke pantai selatan sebagai bentuk apa? Terima kasih kepada Nyi Roro Kidul katanya. Kepada penunggu pantai selatan katanya. Nah, ketika genting gunung meletus, larinya juga ke pantai selatan juga. Mempersembahkan tumpeng katanya apa? Dipersembahkan untuk ratu pantai selatan biar enggak marah katanya. Jadi ketika senang, ketika susah, larinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama. Poin kedua, orang-orang musyrikun zaman dahulu itu kalau ingin berbuat kesyirikan, milih-milih orangnya. Faham ya? Nah, milih-milih orangnya, gak sembarang orang. Tapi musyrikun zaman sekarang gak pandang bulu. Intinya kuburannya kelihatan ditinggikan, dibangun, dipoles, berbagus, langsung minta ke situ. Padahal gak tahu itu kuburan manusia atau bukan. Faham ya? Dan antum saksikan, nah, sebagian mereka yang mereka mintai selain Allah Ta'ala bukan manusia. Apa kemarin? Kerbau. Paham ya? Namanya ya, nama manusia Kiai Slamet misalkan. Yang ada di daerah Nah, barakallahu fikum, timur sana itu, Solo. Paham ya? Kiai Slamet itu modelnya, bentuknya bukan manusia. Kerbau. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu diagungkan. Masya Allah, Allah musta'an. Jadi keadaannya lebih parah. Ikhwan fiddin azdani azakumullah wa hafidhukumullah jamian. Kita lihat lagi. Ayat yang ke-42, perhatikan baik-baik. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami mengadab mereka, kemudian kami mengadab mereka dengan apa? Dengan bencana, dengan hukuman, dan juga kesusahan, kegentingan. La'allahum yatadarra'un, semoga atau agar mereka mau kembali kepadaku dengan rendah hati. Paham ya? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu. Jadi bencana alam, nah barakallahu fikum, yang antum saksikan, baik gunung meletus, banjir, gempa bumi, apa kata Allah taala? La'allahum yarji'un. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian mana lanjutannya itu? La'allahum yarji'un gitu ya. Ya lawatin apa? Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Paham ya? Tujuannya itu, tujuannya. Jadi munculnya kerusakan di daratan dan juga di lautan, enam sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Agar merasakan sebagian azab yang Allah telah timpakan kepada mereka, la'allahum yarji'un. Tujuannya apa? Agar mereka kembali. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, tapi ada juga yang mereka enggak kembali, justru tambah semakin parah dari itu yang Allah sebutkan. Larinya ke Mbah Fulan, Mbah Alan, ke kuburan, ke gunung-gunung atau semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan tafsirannya ya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa laqad ba'atsna ayyuhar rasul ila jama'atin an-nas. Dan sungguh kami telah mengutus wahai rasul kepada beberapa jamaah dari kalangan manusia, min qablika, sebelum engkau, rusulan, mengutus beberapa rasul. Yad'unahum ila Allah taala, yang mendakwahi mereka, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhum, namun justru mereka menyambut dengan pendustaan. Mereka mendustakan para rasul tersebut. Fabtalainahum fi amwalihim bisiddatil faqr wa dhiqil ma'isyah. Kemudian kami menguji mereka, menghukum mereka, mengazab mereka di dalam harta-harta mereka dengan apa? Dengan kefakiran yang sangat dan sempitnya mata pencaharian. Paham ya? Diuji dengan itu. Nah, sulit ekonominya. Banyak kefakiran, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur, malah mendustakan para rasul. Karena termasuk bentuk nikmat dan juga karunia Allah taala. Allah telah turunkan apa? Di antara rahmatnya diturunkan seorang rasul di situ. Paham ya? Sehingga ketika di suatu umat ada rasul, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Karena termasuk bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Diturunkannya rasul, sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, ketika mereka tidak bersyukur dengan rahmat tersebut, dengan tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan apa ini? Diganti dengan yang namanya kefakiran dan sempitnya ekonomi. Wabtalainahum bi adsamihim bil amrad wal alam. Allahumma musta'an. Dan kami uji mereka, kami hukum mereka pada badan-badan mereka penuh dengan penyakit dan juga rasa sakit. Paham ya? Nah, dengan penyakit-penyakit dan juga apa? Rasa sakit yang mereka rasakan. Wal a'yadu billah, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang para rasul malah mendustakan itu ya. Sudah tahu al-haq, kebenaran ada di hadapannya, malah dia tentang, malah dia dustakan. Rajaan, tujuannya apa? Allah taala menguji mereka seperti itu. Rajaan an yatadallalu li rabbihim. Tujuannya berharap agar mereka mau tunduk sepenuh hatinya kepada Rabb mereka. Wa yakhda'ulah, dan agar mereka nah berserah diri, tunduk kepada Allah taala wahdah semata bil ibadah, dalam peribadatan. Fungsi dan tujuannya itu. Jadi nambala bencana yang antum saksikan, kalau untuk kaum muslimin mukminin ujian, untuk orang-orang musyrikin kufar sebagai apa? Hukuman buat mereka. Nah, ujian agar manusia itu bersabar atau tidak. Nah, kalau dia dapat nikmat, bersyukur atau enggak, itu ujian semuanya. Naam. Ikhwan fi din azan wa zakumullah, kita lihat apakah mereka sebagaimana yang Allah taala harapkan. Qala Allah taala berfirman, falaula idzahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allahul musta'an. Mereka tetap enggak kembali ini. Naam. Justru kenapa tatkala datang kepada mereka hukuman kami, siksaan kami, justru mereka apa? Tidak mau tunduk, tidak mau merendahkan dirinya kembali kepada Allah Ta'ala. Walakin qasat qulubuhum, tapi ini sebabnya. Hati-hati mereka sudah keras. Kemudian setan menghias-hiasi di hadapan mereka dengan hiasan yang indah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di perbuatan buruk mereka, perbuatan kesyirikan mereka ditampakkan oleh setan di hadapannya, itu adalah perbuatan baik. Dihias-hiasi. Akhirnya mereka enggak mau kembali. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah fa halla idza'a hadhil umam al-mukadzibah bala'una tadallalulana. Namun justru kenapa ketika datang kepada enam umat-umat yang mendustakan, datang apa? Datang bencana dan hukuman kami. Enam mereka justru kenapa tidak mau tunduk dan juga rendah diri, rendah hati untuk apa? Kembali kepada kami. Walakin qasat qulubuhum, ini permintaannya. Seharusnya seandainya mereka itu mau kembali, mereka tunduk, berserah diri, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya umat-umat yang mendustakan tadi itu ya, ketika datang bencana dan juga hukuman kami. Walakin qasat qulubuhum, ini akan tetapi justru hati-hati mereka yang sudah apa? Yang sudah kering. Sudah apa? Terkotori. Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'maluna minal ma'asi. Yang kemudian setan menghias-hiasi di hadapan mereka perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan berupa kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Wa ya'tuna min syirki, akhirnya mereka mendatangi kesyirikan-kesyirikan. Enggak kembali, namun justru kemana arahnya? Kepada perbuatan kesyirikan. Sudah taubat sekelip panjang, kemarau panjang, mereka tidak melakukan sholat istisqa, namun larinya kemana? Ke ritual kesyirikan, menancapkan apa? Nah, barakallahu fikum, sapu lidi diarahkan ke arah langit, kemudian ditancapkan itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian enggak tahu baca apa, kumat kamit itu ya, itu ritual syirik. Seharusnya larinya kemana? Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, larinya kepada Allah ta'ala, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seharusnya, tapi ahlu syirik seperti itulah keadaannya. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita tutup yang terakhir ini. Qala Allah ta'ala falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa'idha hum mublisun. Artinya apa? Kemudian tatkala mereka sudah lupa, lupa ya, lupa dari mengingat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, lupa beramal-amalan saleh, meninggalkan amalan-amalan kebaikan, berpaling dari amalan saleh, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam keadaan seperti itu justru apa? Justru Allah Ta'ala bukakan, bayangkan ini, Allah telah bukakan di hadapan mereka pintu-pintu segala sesuatu kenikmatan. Bayangkan namanya apa namanya? Istidraj. Namanya istidraj, penguluran saja. Diulur-ulur waktunya. Orang kafir banyak yang kaya enggak? Banyak. Orang munafik banyak yang kaya. Orang musyrikun yang kaya banyak juga. Orang kafir ya, yang kekayaannya sekian M banyak sekali. Tapi itu apa namanya? Istidraj. Berbuat kekufuran kok kaya ya? Berbuat maksiat kok kaya ya? Ini bandar narkoba kok kaya juga ya, padahal kemaksiatan. Kita katakan itu namanya istidraj. Jadi kalau ahlul ma'asi, pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, kok dia tuh kaya, kok nikmat terus, mobil banyak, punya istana, punya hotel bintang 7 misalkan, paham ya? Nah, maksudnya nikmat terus yang dia rasakan, itu namanya istidraj, penguluran waktu. Karena nanti Allah Ta'ala apa? Begitu mereka sudah nah, dalam keadaan terhanyut, hanyut dengan apa? Dengan dunia, di Allah Ta'ala langsung azab dalam keadaan mendadak. Gak bisa apa-apa mereka. Karena Allah Ta'ala kalau sudah mengazab suatu penduduk kampung, itu azabnya sangat pedih. Awal mulanya dibiarkan, tapi lama-lama kalau mereka semakin parah keadaannya, saat itulah ketika mereka lalai, Allah Ta'ala cabut kenikmatan dari setelah mendadak. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan seperti itu pula lah ketika Rabbmu mengadab suatu kampung, Jadi ketika mengadap suatu kampung, diperhatikan baik-baik apa adabnya Allah SWT. Nah, barakallahu fikum, ketika penduduk kampung itu berbuat kedzaliman, tidak bersyukur, berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya hukuman Allah Taala itu sangat pedih dan juga apa? Sangat keras. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika membiarkan orang-orang musyrikun, orang kufar menikmati harta-harta mereka, bukan berarti Allah Taala cinta dan senang dengan mereka. Tapi apa tadi? Istidraj namanya. Penguluran waktu saja. Nah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Hatta idza falihu bima utu. Kemudian sampai ketika mereka bangga dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtahin. Kami mengambil itu semuanya. Kami azab mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Kemudian tiba-tiba mereka berputus asa karena menyesal enggak dapat kenikmatan. Jadi orang kafir, semua kenikmatannya diberikan di mana? Di dunia. Di akhirat mereka semuanya penduduk neraka. Semuanya. La yamutu fiha wala yahya. Khalidina fiha abada. Penduduk neraka, orang kafir. Walaupun mereka jujur, walaupun suka bantu masjid, suka ngasih dana untuk masjid, pondok pesantren misalkan. Kalau orang kafir enggak diterima sama sekali kebaikannya. Ditunaikan semuanya di dunia. Na'amullahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum tafsirannya. Qala al-fasiruna tabahumullah. Falamma taraqul amala bi awamrillah mu'ridina anha, tatkala mereka meninggalkan amalan, yaitu meninggalkan perbuatan, mengerjakan amalan, yaitu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mu'ridina anha, dalam keadaan mereka berpaling dari beramal tersebut, berpaling dari perintah-perintah Allah taala, fatahna alaihim, bayangkan posisi keadaannya berpaling, tapi justru Allah taala bukakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai minar rizq, masyaallah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, semua penjuru dibukakan berupa rezeki. Wa fa'abdalnahum bil ba'sa'i raha'an fil 'aysh, bayangkan, kami gantikan untuk mereka dengan kesusahan dan juga barakallahu fikum, kesusahan, rasa sempit diganti dengan apa? Rasa lapang dan luang di dalam kehidupannya. Bayangkan posisinya ketika sedih malah dikasih apa? Kenikmatan. Ketika sempit malah dikasih kesehatan badannya. Itu tujuannya apa tadi? Tujuannya kita lihat sini. Nah, wa bidarra'i sihatan bil ajsam, dan ketika sempit, susah, dikasih kesehatan pada badannya. Orang kufar padahal. Ngam, istidrajan minna lahum. Penting itu. Sebagai bentuk istidrajan minna lahum. Nah, sebagai bentuk apa? Barakallahu fikum, penguluran waktu dari kami untuk mereka. Hatta idza batiru, hingga ketika mereka sudah mulai sombong, songkak, angkuh, wa ujibu bima atainahum, dan mereka dibikin kagum dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, minal khair wa ni'mah, berupa kebaikan dan kenikmatan, akhadnahum bil adzabi faj'atan, kemudian kami berikan kepada mereka azab secara tiba-tiba, posisi enggak sadar, posisi berfoya-foya, pesta minuman keras misalkan, langsung Allah taala apa, berikan azab secara kontan tanpa barakallahu fikum mereka mengetahuinya, secara tiba-tiba. Coba tersaksikan ketika ada tsunami, banjir, terkadang di pinggir pantai ada kemaksiatan, ada pelacuran, ada perzinahan, tiba-tiba langsung datang tsunami menimpa secara tiba-tiba. Nah, padahal yang tertimpa itu kan orang kaya, orang punya harta, orang kufar, campuran di situ. Nah, ini hukuman bagi orang kufar, musibah, bencana, ujian dari apa? Dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat sini. Fa'idahum ayisun muqati'una min kulli khair. Kemudian mereka tiba-tiba berputus asa, terputus dari seluruh pintu kebaikan. Karena apa? Mendapatkan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa istiqamah dan meniti Al-Quran Sunnah hingga meninggal dunia, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah Azza wa Jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Alhamdulillah rabbil alamin.